Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala Qutaybah ibn Sa'id haddatsana Hammad an Yahya ibn Atiq an al-Hasan qala uktub fil mushafi fi awwal al-imam bismillahir rahmanir rahim waj'al bayna surataini khattan. وقال مجاهد ناديه عشيرته والزباني الملائكة وقال معمر الرجع المرجع لنسفعن قال لنأخذن ولنسفعن بالنون وهي الخفيفة لنسفعن يعني بالنون وهي الخفيفة سفعت بيده طيب أخذته. Tapi berkata Al-Hasan Al-Basri, uktub fil mushafi fi awwalil imam, yakni tulislah dalam mushaf di awal setiap surah bismillahirrahmanirrahim. Ij'al baina surataini khattan, jadikanlah di antara dua surah khattan, garis atau pemisah. Yang jumhur ulama dari kalangan para sahabat dan setelahnya mengatakan bahwa khattan yakni diantaranya dengan basmalah sebagaimana yang ma'ruf di mushaf kita sekarang ini. Setiap surah dengan surah berikutnya diantaranya dengan basmalah. Kecuali surah Bara'ah. Taib, barakallahu fikum. Waqala mujahid nadiyahu ashiratahu, yani kerabatnya. Wazabaniya al-malaika, zabaniya ini adalah malaikat. Waqala ma'mar ar-ruj' al-marja', tempat kembali. Lanasfa'an qala lana'khudhan, kami akan mengambil. Lanasfa'an bin wahiyal khafifah safa'atu biyadihi akhadtu, aku mengambil tangannya. Kita tengok tentang surah ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب وحدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح طيب سلموي قال حدثني عبد الله عن يونس ابن يزيد قال أخبرني ابن شهاب عن عروة ابن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ini mengisahkan tentang awal pertama kali turunnya Al-Quran. Ini surah yang pertama kali atau ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kisahnya di sini. Berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kana awalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya as-sadiqah fin naum. Awal pertama kali memulai atau mendahului wahyu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Mimpi yang benar dalam tidur beliau, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang ma'ruf dalam kisahnya Ibrahim bersama dengan Ismail. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين من الصابرين من الصالحين أبو طيب bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam melihat dalam mimpinya beliau menyembelih putranya yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala cuma digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kambing domba yang besar. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falaqis subh. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpinya kecuali sama seperti falaqus subh, yakni munculnya fajar di waktu subuh. Thumma hubbiba ilaihi al-khala. Kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah cinta untuk bersendirian. Fakana yalhaqu bi ghari Hira yatahannasu fihi. Maka beliau pun mendatangi gua, gua Hira. Yatahannasu fihi. Ini masih di Makkah tentu kisah ini. Barakallahu fikum. Di gua Hira beliau tahannus, yakni yata'abbad. Qala wa tahannusu at-ta'abbudu. Al-layali adawatil adad. Berhari-hari. Barakallahu bikum. Dengan malamnya qabla yarja ilaihi ahluhu. Wa yatazawwadu lidhalika. Qabla yarja ila ahlihi. Wa yatazawwadu lidhalika. Setelahnya beliau kembali lagi ke keluarganya untuk berbekal makanan, minuman untuk beberapa hari. Demikian terjadi. Sumayyar juila Khadijah, faida zawalu mislaha. Kemudian kembali lagi ke Khadijah dan berbekal ulang seperti semula. Hatta fajaatul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Sampai tiba-tiba datanglah kepada beliau al-haq. Wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan beliau berada di gua Hira. Faja'ahul malaku faqala iqra. Maka datanglah malaikat, malaikat Jibril, sambil mengatakan kepada Rasulullah, iqra, bacalah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak bisa membaca. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqra wa la yaktub, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Qala fa akhadhani fa ghattani. Kemudian Jibril mengambil aku, memeluk dan menutupi aku. Hatta balagha minni al-juhd, sampai betul-betul aku kesusahan karena pelukan itu. Suma arsalani, kemudian aku dibiarkan, dilepas. Faqala iqra, kemudian malaikat Jibril pun berkata, bacalah. Qultu ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadhani faghattani at-taniyata, kemudian Jibril pun memeluk aku untuk kedua kalinya. Hatta balagha minni al-juhd, sampai betul-betul aku kesusahan. Tsumma arsalani, kemudian Jibril pun melepaskannya kembali. Faqala iqra, bacalah. Qultu ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani tsalitsah, kemudian dipeluk untuk ketiga kalinya sampai beliau begitu kesulitan. Tsumma arsalani, kemudian dilepaskanlah aku. Faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Lima ayat ini, iqra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Al ayat ila qawlihi 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat ini. Maka kalau ditanya tentang ayat yang pertama kali turun, ya ini lima ayat pertama di awal surah Al-Alaq. Baik, atau surah Iqra. Iqra, kata Allah Subhanahu wa taala, baik, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bacalah dengan nama Rabbmu. Alladzi khalaq, yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh makhluknya, dan di sini khususkan khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, Rabbmu yang telah mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa yang sebelumnya mereka tidak tahu. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarjuhu bawajiruhu. Maka pulanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah beliau. Dalam kondisi beliau gemetaran. Hatta dakhala ala Khadijah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Khadijah, faqala zammiluni zammiluni. Selimuti aku. Fazammaluhu hatta dhahaba anhu ar-raw'. Maka mereka pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hilang dari beliau rasa takut. Qala li Khadijah, ay Khadijah. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah setelah begitu agak ringan rasanya. Berkatalah Rasulullah kepada Khadijah, "Mali laqad khasyitu ala nafsi." Bagaimana ini wahai Khadijah, aku telah mengkhawatirkan diriku. Fa akhbaraha al-khabar. Maka Rasul pun mengkhabarkan apa yang beliau alami di Gua Hira. Didatangi oleh Jibril. Rasulullah mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan ada apa-apa. Qalat Khadijah, "Kalla abshir." Ndak. Ndak seperti apa yang kau khawatirkan. Abshir, bergembira, berbahagialah engkau wahai suamiku. Fa wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan merendahkan engkau, khizi, menghinakan engkau selama-lamanya. Alasannya disebutkan oleh Khadijah. Jadi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan amal saleh, artinya orang-orang yang melakukan amal saleh tidak akan pernah hina walaupun dihinakan oleh orang. Tidak akan pernah rendah walaupun direndah-rendahkan oleh orang. La yukhzikallahu abada. Alasannya apa? Fa wallahi innaka la tasilur rahim. Demi Allah, engkau senantiasa menyambung rahim. Wa tasduqul haditha, dan engkau senantiasa berkata jujur. Dan ini didapati oleh seluruh orang-orang pada saat itu. Mendapati bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jujur dalam ucapannya. Barakallahu fikum. Sehingga beliau digelari dengan Al-Amin. Mereka mengatakan, "Wallahi ma jarrabna minka kadhiba." Demi Allah, kami tidak pernah mendapati dari engkau kedustaan sekalipun. Wa tasduqul haditsa. Engkau berkata jujur dalam ucapan. Wa tahmilul kalla, dan engkau senantiasa membantu beban orang yang kesulitan. Wa taksibul ma'dum, engkau senantiasa berbagi dengan orang yang tidak memiliki. Wa tuqrid dhaifa, dan engkau pun senantiasa memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kau senantiasa membantu, taib ala nawaibil haq, membantu kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang terjadi di atas kebaikan. Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqata ibn Naufal, maka Khadijah pun membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Waraqa ibn Naufal, wahu ibnu ammi Khadijah, akhi abiha. Baik. Dan Waraqa ini adalah anak dari paman Khadijah. Ayahnya Khadijah saudara dengan ayahnya Waraqa. Fakana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia orang Quraisy. Tapi dia adalah seorang yang tanassara fil jahiliyah. Di masa jahiliyah dia masuk Nasrani. Agama yang dia penuh adalah agama Nasrani. Wa kana yaktubu al-kitab al-arabiyya wa yaktubu min al-injil bil arabiyyati ma syaa Allah wa ayyuktab ayyaktub. Dan dia mampu untuk menulis bahasa Arab, dan dia menulis dari al-injil, kitab Injil, dengan bahasa Arab. Ma syaa Allah wa ayyaktub. Yani sebanyak apa yang Allah kehendaki untuk dia tulis. Wa kana syaikhan kabiran qad ama. Waraqa ini pada saat itu kana syaikhan ama, dia adalah orang yang sudah tua lagi sudah buta. Faqalat Khadijah ya am isma' min ibni akhik. Faqalat Khadijah ya am isma' min ibni akhik. Berkata Khadijah, wahai paman, dengarlah dari anak saudaramu ini. Qala Waraqa ya ibn akhi madza tara. Berkatalah Waraqa, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Maka Rasul pun menerangkan, mengkhabarkan kepada Waraqa apa yang beliau lihat. Faqala Waraqa, maka Waraqa pun berkata, hadan namus alladhi unzila ala Musa, illa namus yang diturunkan kepada Musa. Masya Allah, laytani fiha jada'a laytani an akuna hayyan. Baik. Qala Rasulullah SAW aw mukhrijiyatin. Dakara harfan, هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جذع. Seandainya saja aku pada saat itu nantinya masih sangat muda. Laitani akunu hayyan hina akhrajuka qaumuka. Seandainya saja aku masih hidup ketika orang-orang mengeluarkan engkau, mengusir engkau dari negerimu ini, aku akan membela mati-matian. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awahum mukhrijiyahum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka akan mengusir aku keluar dari kota Makkah ini? Kala Waraqa na'am, berkata Waraqa iya. Lam yati rajulun bima ji'ta bihi illa udhiya. Tidak seorang pun membawa seperti apa yang kau bawa ini kecuali dia akan dimusuhi, dia akan disakiti. Wa in yudrikuni yawmuka hayyan ansuruka nasran mu'azzara. Seandainya aku masih hidup di hari-harimu itu, taib, ansuruka nasran mu'azzara, aku akan betul-betul menolong engkau, membela engkau. Tsumma lam yanshab Waraqatu an tufiya. Tidak lama setelah itu Waraqa pun meninggal dunia. Wa fataral wahyu fatratan hatta hazina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terputuslah wahyu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih. Subhanallah. Qala rahimahullahu ta'ala, masih banyak hadisnya. Assalamualaikum. Qala Muhammad ibn Shihab, qala akhbarani Abu Salamah anna Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu an fatratil wahy. Qala fi hadithihi baina ana amshi sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari. Kata Rasulullah, ketika aku berjalan, aku mendengar suara dari atas langit. Farfa'atu basari, maka aku pun mengangkat wajahku ke atas, memandang ke langit. Faidal malakul ladhi ja'ani bi Hira. Ternyata malaikat yang telah datang kepada aku di gua Hira, jalisun ala kursiin bainas sama'i wal ard. Dia lagi duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Fafariqtu minhu. Maka aku pun menggigil ketakutan. Faraja'atu fakultu zambiluni zambiluni zambiluni zambiluni. Pada saruhu, maka mereka pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Barakallahu fikum. Ini ayat yang kedua, barakallahu fikum, yang turun setelah Iqra. Qala rahimahullahu ta'ala, ini setelah lima ayat dalam surah Al-Alaq diturunkan, berhenti wahyu, kemudian langsung di situ surah Al-Muzammil. Barakallahu fikum. Babu qawlihi ta'ala khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq, Allah menciptakan manusia dari 'alaq, dari segumpal darah. Qala hadatsana Abu Bakar qala hadatsana Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah ibn Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma budi bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah. Faja'ahu al-malaku faqala iqra' bismi rabbika alladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra'u rabbukal akram. Awal pertama kali Rasulullah SAW dimulai dengan ru'ya salihah untuk kenabian dan kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, ru'ya salihah. Faja'ahu al-malaku, kemudian berikutnya datanglah malaikat membawa wahyu menyampaikan surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Syahiduna khalaqal insana min 'alaq. Qala rahimahullahu taala babu qawlihi iqra wa rabbukal akram. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri. Ha wa qala al-Layth haddathani Uqail qala Muhammad akhbarani Urwah an Aisyah radhiyallahu anha awwalu ma budiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya shadiq. Awal pertama kali dimulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenabian beliau dengan ru'yah as-shadiq, mimpi yang benar. Ja'ahul malaku faqala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram 'allamal insana ma lam ya'lam. Qala rahimahullahu ta'ala babun alladhi 'allama bil qalam qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala hadatsana Laits an Aqil an Ibn Shihab qala sami'tu Urwata qalat Aisha radhiyallahu anha faraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Khadijah wa qala zammiluni fa dhakara al-hadith. Qala rahimahullahu ta'ala kalla la illam yantahi la nas'an bin nasiya nasiyatin kadibatin khati'ah. Ucapan Allah Subhanahu wa taala kalla la illam yantahi, seandainya Abu Jahal ini tidak mau berhenti menghalangi Rasulullah, mengganggu, menyakiti Rasulullah, lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Nasiyatin kadibatin khatiyah, maka kami ambil pegang ubun-ubunnya. ubun-ubun yang dusta, khati'ah. Barakallahu fikum. Lisannya yang dusta, perbuatannya yang salah. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Yahya qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Abdul Karim al-Jazari an Ikrimah qala Ibn Abbas qala Abu Jahal la in ra'aytu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bati la ata'anna 'ala 'unuqi. Pabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wa fa'alahu la akhadtuhu la akhadathu al-mala'ika. Berkata Ibn Abbas, berkata Abu Jahal, lain ra itu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah, kalau aku lihat Muhammad salat di sisi Ka'bah, maka aku injak batang lehernya. Dia mengancam. Dia menganggap dirinya hebat, dia menganggap dirinya penguasa, dia menganggap dirinya tokoh, dia menganggap dirinya berpengaruh. Barakallahu fikum. Pabalagan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ucapan ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman Abu Jahal bahwa dia akan menginjak batang leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala falahu la khadatul malaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia melakukannya maka dia akan diambil oleh malaikat dan dicabik-cabik oleh para malaikat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di sisi Ka'bah, memang dia datang. Begitu dia mendekat langsung dia mundur. Sambil seakan-akan menghalangi wajahnya dari sesuatu. Orang-orang pun melihat, ada apa ini? Mana janjinya dia? Bahwa dia akan melakukan ini dan itu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa engkau? Dia pun mengatakan, aku melihat sesuatu. Aku melihat khandaq penuh dengan api dan aku melihat ajniha, sayap-sayap yang sangat banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya dia bergerak maju saja, memaksa diri, maka dia akan dicabik-cabik oleh para malaikat. Dalam keadaan mereka melihatnya bagaimana dia dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berkata Ibn Abbas, "Law tamanna al-yahudul mauta lamatu." Baik. Tabahu Amr Ibn Khalid an Abdullah bin Abdul Karim. Di sini katakan, barakallahu fikum. Qala Ibn Abbas, law tamanna al-yahudul mauta lamatu. Seandainya orang-orang Yahudi berangan-anganku mati, maka mereka pun akan mati semuanya. Walau kharaja alladhi yubahiluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la raja'u ila la yajiduna ahlan wala mala. Seandainya orang Nasrani berani-berani menerima tantangan mubahalah dengan Rasulullah, siapa yang di antara mereka yang benar dan siapa yang salah, dan yang salah akan mati musnah. Kata Ibn Abbas, seandainya mereka menerima tantangan itu dan mereka mau bermubahalah, maka mereka akan pulang dalam keadaan tidak lagi mereka mendapati keluarga dan harta mereka. Barakallahu fikum. Di sini kala berkata al-Imam Al-Habib Ibn Hajar wa akhraj An-Nasa'i min tariqi Abi Hazim an Abi Hurairah nahwa hadithi Ibn Abbas wa zada bi akhirih falam yafja'uhum minhu illa wahwa ay Abu Jahal. Dalam kondisi Abu Jahal datang dalam keadaan Rasulullah lagi salat, barakallahu fikum, yanqusu 'ala aqibaihi wa yattaqi bi yadihi. Dia pun akhirnya mundur-mundur dan dia seakan-akan menghalangi sesuatu dari wajahnya. Fakirlah hukal. Kenapa? Kenapa engkau ente mundur-mundur? Janji ente mau melakukan ini, melakukan terhadap Muhammad. Dia berkata, inna inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajniha. antara aku dengan dia itu ada khandakan, ada parit yang berisi dengan api, wahaulan, dan sesuatu yang mengerikan, dan sayap-sayap. Maka Nabi SAW, laudana la khatafathu al-malaikatu udwan udwa. Seandainya dia mencoba mendekat, maka dia akan disambar oleh malaikat dan dicabik-cabik, dipenggal-penggal dia. Masya Allah. Kenapa tidak diperlakukan hal yang sama? Padahal yang jahat terhadap Rasulullah bukan cuma Abu Jahl. Kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, "Wa inna ma syuddida al-amru fi haqqi Abi Jahl." Ditekankan betul kondisi ini terhadap Abu Jahl, "Walam yaqa mislu dzalika li Uqba bin Abi Mu'ayyid haitsu taraha sala al-jazur ala wahbi." Tidak terjadi seperti ini pada Uqba bin Abi Mu'ayyid ketika dia meletakkan perut atau usus-usus unta di atas pundak Rasulullah ketika beliau sujud. Wa yusalli kama taqaddama syarhu. Karena hawa ini istaraka fi mutlaqil adiyah, walaupun keduanya dan yang lainnya juga berbuat yang hal yang sama, halat salatihi lakin, tapi keduanya dalam kondisi Rasulullah salat, dua orang ini yang melakukan perbuatan keji, barakallahu fikum, dalam kondisi beliau salat. Lakin zada Abu Jahal bitahdid wa bidakwa ahlu ta'atihi wa biradati wat'il unuki syarif. Yang membedakan bahwa Abu Jahal mengancam, mengancam untuk memanggil orang-orangnya karena dia orang yang sangat ditaati dan berkeinginan untuk menginjak leher Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Masyaallah. Wa fi dzalika min al-mubalaghati ma iqtada ta'jil al-uqubati law fa'ala dzalika. Ini mubalaghah. Betul-betul dia akan diperlakukan dengan perlakuan yang sangat mengerikan seandainya dia mencoba untuk betul-betul melakukan apa yang dia inginkan. Masya Allah. Dan Uqbah tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati di perang Badar. Baik, kita cukupkan sampai sini, barakallahu fiikum. Masyaallah, tabarakallah. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika syarra la ilaha illa anta.